bam pam bam bam pam. Enak betul naik mobil ke sana kemari, bulak balik mundar mandir. Hidup jadi supir di warung kopi mampir, ada cewek cakep gue parkir. Ndut ndut ndut kenal pot mampet karburator kotor, ndut ndutan terpaksa mesti putik mesin kena minyak belepotan. Didorong nggak mau jalan, mogok percis pengkolan, nggak taunya bensin kehabisan. Untung aja ayah nggak kehabisan akal, dongkrak dan kunci saya jual. Aneh beli bensin banyak 4 liter, mobil di starter. Brum, tur tur tur tur tur tur tur tur tur tur tur tur. Mobil enggak jadi mogok, hati enggak jadi gondok. Mobil apa saya yang biang kerok. Din tiridin din tiridin din bunyi klakson tatatatet. Ada cewek cakep betul, cakep beeng ngajak nonton. Aneh gak pikir panjang, urusan di belakang, yang penting hidup menjadi senang. La la la la la la la la la, seneng banget hati saya. Duduk di depan begandengan kayak tuan ame nyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape. Gak usah ye, gak usah tahu. Sampai di rumah, aduh aneh pulang telat. Tuan dan nyonya melotot. Aneh gak ape-ape, biar dia mare-mare. Biarin aja. Masa bodoh dunia saya yang punya, yang punya. Tuan dan nyonye sebut saya biang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri lolos kuping yang kanan, habis kerja ayah terus ngorok.